Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Fahimna Nahwu Tingkat Dasar. Dan sekarang kita berada di kelas 3. Perlu antum ketahui, materi ya yang terdapat di kelas 3 dan seterusnya, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 bisa dikatakan sebagai materi inti dari ilmu nahwu. Ya. Karena sebagaimana telah saya sampaikan ya di tingkat pemula, ya ketika kita mempelajari ilmu nahwu dalam sorot tingkat pemula, telah saya sampaikan bahwasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang 3 hal. Ada 3 hal penting yang kita pelajari dalam ilmu nahwu. Yang pertama tentang bagaimana caranya menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, ya, mempelajari tentang kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat, ya. Mana yang subjek, mana yang predikat, ya, mana yang objek, mana yang keterangan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, mempelajari tentang perubahan-perubahan akhir harokat. Perubahan-perubahan harokat akhir sebuah kata ya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya. Dan pembahasan ketika hal ini ya, ada di kelas 3 dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu ya saya harapkan antum mempelajari dengan fokus ya dengan sungguh-sungguh supaya antum bisa faham ilmu nahwu dengan baik. Ya. Karena kalau antum nanti tidak faham pelajaran di kelas 3 dan seterusnya maka antum belum bisa dikatakan paham ilmu nahwu ya. Karena orang dikatakan paham ilmu nahwu ya. Karena dia apabila dia sudah bisa ya mengerti ya pecinya ya ada ulama yang mengatakan ya bahwasanya seorang dikatakan paham ilmu nahwu apabila dia mengenal apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, apa itu majzum ya. Kalau antum sudah ngerti apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, apa itu majzum, maka sudah bisa dikatakan antum itu paham ilmu nahwu. Tapi kalau antum tidak mengerti itu, ya, antum belum bisa dikatakan paham ilmu nahwu. Dan pembahasannya ada di kelas 3 dan seterusnya. Maka hendaknya antum, saya harapkan antum ya fokus dalam mempelajarinya dan juga ya perlu saya beritahukan kepada antum ya, untuk bisa memahami pelajaran kelas 3 dan seterusnya, kita harus paham dulu pelajaran di kelas 1 dan kelas 2. Ya. Oleh karena itu, apabila antum masih belum terlalu paham dengan materi yang telah saya sampaikan di kelas 1 dan kelas 2, sebaiknya antum murojaah kembali. Ya, antum murojaah kembali, antum baca-baca lagi, kemudian antum kerjakan latihan-latihannya, sampai antum benar-benar paham baru masuk ke pelajaran kelas 3 dan seterusnya. Ya. Nah, itu sekedar pengantar ya sebelum kita mempelajari bab pertama di kelas 3 ini tentang i'rab dan bina. Ya, i'rab dan bina. Coba antum buka halaman 33 ya, halaman 33 bab 1 i'rab dan bina. I'rab ya, al-i'rabu adalah perubahan harokat akhir suatu kata sesuai dengan kedudukan kata itu dalam kalimat ya. Sedangkan bina al-bina'u adalah tetapnya harokat akhir suatu kata dimanapun posisinya dalam kalimat. Coba antum perhatikan ya kalimat-kalimat berikut. Ja'a ula'ika. Mereka itu telah datang. Nasortu ula'ika. Aku telah menolong mereka itu. Salamtu ala ula'ika. Aku telah memberi salam kepada mereka itu. Kemudian, ja'al waladu. Anak itu telah datang. Nasortul walada. Aku telah menolong anak itu. Salamtu alal waladi. Aku telah memberi salam kepada anak itu. Perhatikan setiap kata yang digarisbawahi pada contoh di atas. Ya, ula'ika dan al-waladu. Ada kata yang berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Dan ada yang tetap harokat akhirnya. Misalnya al-walad. Ya, al-walad ketika berkedudukan sebagai subjek berharokat dhammah. Ketika berkedudukan sebagai objek berharokat fathah ketika didahului oleh huruf jar berharokat kasrah. Ya, sebenarnya pelajaran hal ini ya tentang pengharokatan akhir sebuah kata sudah kita pelajari di tingkat pemula ya. Bagi antum yang sudah paham dengan apa yang antum pelajari di tingkat pemula, insyaallah antum bisa memahami hal ini ya. Subjek itu bahasa nahunya apa? Ya, fa'il, ya kan? Masih ingat kan? Fa'il. Objek maf'ul bi huruf yang ketika didahului oleh huruf jar kedudukannya apa? Masbuk bi harfil jar. Gitu ya. Nah, perubahan harokat akhir kata ini dikenal dengan istilah i'rab, ya. Perubahan harokat akhir kata ini dikenal dengan istilah i'rab, sedangkan tetapnya harokat akhir kata dikenal dengan istilah bina, ya. Adapun macam-macam kedudukan sebuah kata dalam kalimat akan datang penjelasannya nanti. Ya, sebelumnya juga kita udah bahas ya kedudukan-kedudukan kata itu ada yang atau masih ingat kan? Mubtada, khabar, apa lagi? Maf'ul bi, dzaraf, ya kan? Masbuk bi harfil jar, mudhaf, mudhaf ilaih. Namun di sini akan dijelaskan lebih rinci. Nah, demikian ya materi yang ada di bab pertama. Ya, antum hafalkan apa itu i'rab dan apa itu bina. Ya, antum baca-baca lagi karena ini istilah yang penting. Istilah yang sangat penting yang antum harus ingat, bahkan bisa dikatakan wajib ya, wajib bagi orang yang ingin memahami ilmu nahu untuk mengenal istilah ini, i'rab dan bina. Ya, kemudian antum juga berlatih menuliskannya dalam bahasa Arab ya, al-i'rabu al-bina'u gitu ya. Karena akan sangat penting untuk bisa untuk nanti antum gunakan ya pada pelajaran-pelajaran selanjutnya di tingkat-tingkat lanjutan ya. Nah, sekarang antum kerjakan latihannya atau antum baca-baca lagi hingga benar-benar paham. Kemudian antum kerjakan latihannya. Setelah itu antum baca materi bab kedua. Ya. Wallahu a'lam bishawab.